Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد, ikhwana fi din azzakumullah wa barakallahu fikum. InsyaAllah kita lanjutkan pembahasan kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Daw'il Kitabi was Sunnah. Pembahasan kita masih berkenaan dengan syarat-syarat salat. Telah kita sebutkan sebelumnya, di antara syarat-syarat salat yang ketujuh adalah ijtinabun najasah fi badanihi wa saubihi wa buqa'atihi, menjauhi najis pada badannya, pakaiannya, dan tempat melaksanakan salat. Nah, ada beberapa masalah berkaitan dengan hal ini. Di antaranya yang pertama, apabila seseorang melihat ada suatu najis pada badannya atau pada pakaiannya setelah dia melaksanakan sholat, apakah melanjutkan, apakah mengulang sholatnya ataukah tidak? Nah, Al-Imam Ibn Qudamah rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, إِذَا صَلَّ ثُمَّ رَأَى عَلَيْهِ النَّجَاسَةَ فِي بَدَنِهِ أَوْ ثِيَابِهِ la ya'lam hal kanat alaih bisolah am la fasolatuhu sahihah. Apabila seorang solat kemudian dia melihat ada najis pada badannya atau pakaiannya yang dia ketahui najis tersebut ada ketika dia melaksanakan solat, maka solatnya sah. Nah, kenapa? Dikarenakan asalnya tidak ada najis ketika dia melaksanakan sholat. Kalau seandainya dia mengetahui bahwasannya najis tersebut ada ketika dia melaksanakan sholat, akan tapi dia tidak mengetahui hukum tersebut sampai selesai sholatnya, maka di sini ada khilaf di antara para ulama. Sebagian mengatakan sholatnya sah, dan sebagian lagi mengatakan hendaklah dia mengulang sholatnya. Nah, yang jelas dalam masalah yang kita sebutkan tadi, ketika seorang sholat misalkan, kemudian selesai sholat dia melihat pada badannya atau pada pakaiannya ada najis, maka pendapat yang kuat dalam masalah ini, dia tidak mengulang sholatnya. Berdasarkan hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, Di mana Nabi SAW ketika itu sedang sholat. Kemudian Nabi SAW melepaskan sendalnya. Para sahabat pun ikut melepaskan sendalnya. Setelah selesai sholat, Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, kenapa kalian melepaskan sendal-sendal kalian? Mereka mengatakan, kami melihat engkau wahai Rasulullah SAW melepaskan sendal. Rasul menjelaskan bahwasanya ketika itu datang Jibril dan memberitahu kepada Nabi SAW bahwasannya pada sandalnya tersebut ada najis. Nah, sehingga Rasulullah melepaskannya. Sisi pendalilan dari hadis ini, Nabi SAW tidak mengulang sholatnya. Akan tetapi Rasulullah melanjutkan sholatnya. Kalau seandainya hal itu membatalkan sholat, niscaya Rasulullah SAW akan mengulangi sholatnya. Akan tetapi Rasulullah SAW melanjutkan sholatnya. Sehingga rakaat yang sebelumnya, yang tidak mengetahui bahwasannya pada sendal atau pakaian atau badan ada najis, maka dianggap sah. Nah, begitu juga para ulama mengambil kesimpulan, kalau seandainya selesai sholatnya, baru diketahui ternyata ada pada pakaiannya satu najis atau pada badannya satu najis, maka sholatnya sah dan tidak perlu mengulanginya. Nah, tapi kalau seandainya dia mengetahuinya ketika melaksanakan sholat, kalau bisa dilepas, maka dilepaslah benda yang terkena najis tersebut. Yang gampangnya misalkan pada kolam suahnya, pada pecinya, ada najis. Dia baru sadar ada najis, tinggal dilepas saja pecinya. Nah, atau pada jaketnya, dilepas saja jaketnya. Nah, kalau pada pakaian bagaimana? Dilepas pakaiannya? Kalau seandainya menyulitkan, ya pada pakaian yang baru ingat, wah ada najis. Ya. Yang lebih cepat lagi, maaf saja, pakaian dalamnya. Ada najis, masa mau dilepas ketika sholat? Ya mungkin dia batalkan dulu sholatnya, bersihkan najisnya, kemudian dia sholat. Ya, tapi kalau masih memungkinkan dia untuk melepaskannya, seperti tadi Rasulullah selesai melepaskan sandal, atau yang mudah untuk melepaskannya, nah, tanpa membatalkan sholat, maka lepaskan. Tapi kalau kesulitan untuk melepaskannya, kecuali harus membatalkan sholat, maka batalkan sholatnya. Bersihkan atau ganti pakaiannya, kemudian mengulangi sholatnya. Paham insya Allah? Nah, berdasarkan hadis tadi, hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Kesimpulannya, sekali lagi saya ulangi, kalau melihat ada najis pada pakaian atau badan, setelah melaksanakan sholat, dalam keadaan dia tidak mengetahuinya, maka sholatnya apa? Sah. Nah, ini pun yang dikuatkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Begitu juga Imam Ibnu Qayyim dan juga Syaikh Al-Sa'di dan juga Syaikh Ibnu Saimin rahmatullah alaihim ajmain. Teh. Ya. Tapi kalau seandainya dia mengetahui ada najis tapi dia melanjutkan sholatnya, tidak sah. Ya. Kenapa? Dikarenakan ini termasuk di antara syarat sahnya sholat. Faham insya Allah. Nah, ini tentang najis. Bagaimana dengan hadas? Ya. Seorang sholat, selesai sholat. Nah, Setelah selesai dia ingat, waduh tadi belum wudu. Diulang ada sholatnya. Diulang. Ya. Ini diulang sholatnya. Dibedakan antara hadas dengan najis. Nah. Kalau jatuh benda najis misalkan, ketika sedang melaksanakan sholat, apakah batal sholatnya ataukah tidak? Al-Imam Ibn Qudamah rahimahullah ta'ala beliau mengatakan, وَإِذَا سَقَطَتْ عَلَيْهِ نَجَاسَةٌ ثُمَّ زَالَتْ أَنْهُ أَوْ أَزَالَهَا فِي الْحَالِ لَمْ تَبْتُلِ الصَّلَاتُهُ. Apabila jatuh sesuatu yang najis ketika sedang melaksanakan sholat, kemudian hilang dengan sendirinya atau dia menghilangkannya ketika itu secara langsung, maka sholatnya tidak batal. Nah, dah sholat misalkan, jatuh bangkai cicak, najis gak? Najis, bangkai najis. Nah, kecuali bangkai ikan, bangkai belalang dan yang sejenisnya. Cicak jatuh ya, pada kolam suahnya, nempel lagi. Nah, kalau dia menghilangkan secara langsung, hilangkan, diusap misalkan kelas suah yang sambil cicaknya jatuh ke bawah, tidak menempel pada pakaiannya, maka tidak membatalkan sholat ketika itu. Ya. Dalilnya masih hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Nah, Nabi SAW ketika beliau mengetahui ada najis pada kedua sendalnya, maka Rasulullah melepaskannya dan menyempurnakan sholatnya, melanjutkan sholatnya, tidak mengulangi sholatnya. Nah, ya. Kalau membawa botol, di dalamnya ada najis. Nah, yang tertutup, apakah batal sholatnya ataukah tidak? Ini jadi perbedaan pendapat di antara para ulama rahmatullah alaihim ajma'in. Al-Imam Ibn Qudamah rahimallahu ta'ala dalam kitabnya Al-Mughni mengatakan, walau ja'ala qaruratan fiha najasah masdudah lam tasih salatuhu. Walau hamala qaruratan fiha najasah masdudah lam tasih salatuhu. Kalau seorang membawa botol di dalamnya ada najis, tapi tertutup, maka tidak sah sholatnya. Nah, ini pun disebutkan oleh Ba'du Asy-Syafi'i, sebagian dari kalangan madhab Asy-Syafi'i. Nah, dan sebagian lagi mengatakan, la yufsidu sholatu, tidak membatalkan sholat. Kenapa? Dikarenakan najis yang ada pada botol tersebut tidak keluar, tertutup. Nah, ya, beliau umpamakan, atau mereka umpamakan seperti membawa hewan yang pada perut hewan tersebut ada najis. Nah, sehingga tidak membatalkan sholatnya. Khilaf dengan para ulama tentang masalah ini. Mau botol misalkan di dalamnya ada air kencing. Nah, atau ya, di dalamnya ada benda-benda yang najis, tertutup, tidak keluar. Nah, jadi sudah sebagian jadi khilaf di antara para ulama, sebagian mengatakan tidak sah sholatnya. Sebagian lagi mengatakan, nah, sah sholatnya. Nah, yang dirajihkan oleh Ibn Qudamah, dia mengatakan bahwasanya pendapat yang kuat tidak sah sholatnya. Ini pun dikuatkan oleh Syekh Al-Alamah Ibn Zaymin rahimahullahu ta'ala. Nah, berkaitan dengan masalah ini, ketika seseorang sholat menggendong bayi menggunakan apa? Pempes. Ya. Nah, kalau diketahui bahwasanya pempes tersebut belum dikencingi, ya enggak apa-apa. Ya, kalau dia tahu ini baru ganti kok pempesnya. Belum kencing, belum buang air besar, buang kecil, enggak apa-apa. Nah, yang jadi permasalahan, kalau seandainya diketahui bayi tersebut telah kencing, buang air kecil di pempes tersebut, tapi tertutup, tidak keluar, terjaga. Nah, ini khilaf di antara para ulama. Ya. Sama dengan perbedaan pendapat yang disebutkan tadi. Nah, kalau nggak salah Syekh Nubas mengatakan ya tidak boleh. Tapi ada di antara para ulama seperti Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad rahimahullahu ta'ala berpendapat boleh, sah saja sholatnya dengan syarat terjaga. Ya, terjaga tidak sampai keluar, tidak tercium baunya. Wallahu a'lam. Jadi khilaf di antara para ulama. Tapi untuk kehati-hatian, dapat kita menghindarinya. Ya. Kejadian keadaan darurat. Wallahu a'lam. Nah. Begitupun, kalau dia mengetahui apakah bayi ini telah kencing ataukah belum. Ya. Maka, sama seperti yang kita sebutkan tadi. Nah. Jadi siap dan para ulama, ya, untuk kehati-hatian kita tidak menggendongnya, tapi kalau dalam keadaan darurat yang mengharuskan kita untuk menggendongnya, nah, ya, dalam keadaan darurat tidak mengapa, dengan syarat tadi bahwa si itu tidak keluar, ya, cairan air kencingnya tidak keluar. Barakallahu fikum. Nah. Bisa lagi untuk kehati-hatian kita menghindarinya. Kecuali dalam keadaan darurat. Wallahu a'lam. Saat yang ke-8, istiqbal kiblah. Menghadap ke arah kiblah. Ma'al qudrah. Kalau dia mampu. Ya. Telah disebutkan. Ada beberapa orang yang dikecualikan. Sholat boleh tidak menghadap kiblat. Ya. Siapa yang pertama? Orang yang sholat dalam sholat sunnah. Nah, di atas kendaraan ketika safar. Ya. Boleh dia menghadap ke arah mana saja kendaraannya. Baik. Kemudian yang kedua, salat dalam keadaan khauf, ketakutan yang sangat luar biasa. Farijalan atau rukbanan, boleh dia salat dalam keadaan berjalan atau dalam keadaan berkendaraan. Dalam keadaan lari, dalam keadaan berkendaraan. Nah, begitu juga orang yang sakit dan tidak bisa menghadap ke arah kiblat sama sekali. Tidak ada juga orang yang membantunya untuk mengarahkan ke arah kiblat. Maka dalam ini fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuan kalian. Nah, dan telah kita jelaskan berkenaan dengan menghadap kiblat ini, kalau kita menyaksikan, melihat secara langsung, maka langsung menghadap Ka'bah. Ya, bukan menghadap arahnya saja, tapi menghadap ke Ka'bahnya. Ini bagi yang menyaksikannya. Nah, di Masjidil Haram misalkan. Ya. Atau di tempat-tempat yang dia melihat Ka'bah. Maka langsung menghadap ke Ka'bah. Nah. Ya. Kalau misalkan di sini Ka'bah. Oleh sini, langsung menghadapnya Ka'bah. Di sini, menghadap Ka'bah. Di sini juga menghadap Ka'bah. Tapi kalau kita tidak menyaksikan, tidak melihat Ka'bah, maka menghadap ke arahnya. Sekali lagi, menghadap ke arahnya. Nah, dan Rasulullah SAW menyebutkan ketika di Madinah, ma bainal masriq wal maghrib kiblat. Antara timur dan barat itu adalah kiblat Ka'bah. Ya, antara timur dan barat ini arah. Ya. Ini bagi penduduk Madinah. Nah, kalau kita, nah, antara apa tadi? Antara utara dan barat. Itu arah Ka'bah, arah kiblat. Ya, menyimpang sedikit dan mengapa-apa? Dia mengapa? Selama arahnya antara utara dan barat kalau di kita Indonesia ini. Itu adalah arah ya. Utara selatan ya. Nah, utara selatan. Nah, antara utara selatan adalah kiblat Ka'bah. Nah, mau menghadap belok sedikit atau menceng sedikit, yang jelas antara utara dan selatan. Itu arah kiblat. Ya. Dikarenakan Rasulullah SAW pun menyebutkan ketika di Madinah, pokoknya antara timur dan barat itu adalah kiblat. Masalahnya kita sudah menyaksikan secara langsung, sehingga menghadap ke arahnya. Ya. Belok sedikit dan mengapa? Jangan dirunut, nanti kalau belok sedikit ini bukan ke Makkah ini, ke Rusia nantinya, kemana. Ya. Masalahnya kita tidak menyaksikan. Sekiranya Rasulullah hanya menyebutkan antara timur dan barat. Ini banyak arah-arah antara timur dan barat. Ya. Tapi yang jadi patokan antara timur dan barat. Walaupun tetap kita pun berusaha. Berusaha supaya pas arahnya. Ya. Tapi kalau sudah berusaha ternyata menyimpang sedikit. Belok sedikit maka tidak mengapa. Selama arahnya tadi arah nam yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau di Madinah antara timur dan barat. Nah, kalau kita di Indonesia antara utara dan selatan. InsyaAllah. Kalau seorang dia sholat yang dianggap menghadap arah kiblat, dia telah berusaha bahkan yakinnya ada arah kiblat. Nah, ternyata setelah selesai sholat ada yang memberitahu bahwasanya arah kiblat itu bukan ke sana dengan bukti-bukti yang jelas. Ya, maka mendapat yang kuat dalam hal ini sholatnya sah. Ya. Kecuali kalau seandainya dia tidak bersungguh-sungguh, ya, tidak memperhatikan bagaimana arah kiblat, kemudian tidak bertanya kepada yang lainnya, sholat aja tiba-tiba. Ketika selesai, ada yang mengatakan arah kiblatnya salah, maka dia mengulangi sholatnya. Nah, tapi kalau dia dengan sungguh-sungguh beristihad, ya, mencari arah kiblat, bertanya atau kepada yang lainnya. Nah, kemudian salah. Ya, maka tidak mengulang salatnya. Nah. Dan kalau seandainya dia sedang salat dan ternyata salah arah kiblatnya dan ada yang mengingatkan, maka hendaklah dia memutarkan atau mengarahkan badannya ke arah kiblat. Hal ini sebagaimana ahlu kubar, ya, ketika mereka sholat menghadap Baitul Maqdis, kemudian turun ayat, nah, yang memerintahkan sholat menghadap Ka'bah kiblat, ya, mereka memutarkan badan mereka ke arah kiblat dalam keadaan mereka sholat tanpa membatalkan sholat, nah. Adapun yang dikecualikan saya sebutkan tadi, sholat sunnah di atas kendaraan ketika safar, ya. Maka dibolehkan menghadap ke selain arah Ka'bah. Nah, kan tapi dia menghadap ke arah kemana kendaraannya menghadap. Haitsu tawajjahat rahilatuhu, sesuai dengan arah kendaraannya menghadap kemana. Dan itulah kiblatnya. Fa'inama tuwalu fasamma wajhullah. Kemanapun engkau menghadap, maka di sanalah menghadap kepada wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ulama berbeda pendapat tentang sholat sunnah di atas kendaraan ketika tidak dalam keadaan safar. Nah, ini khilaf di antara para ulama tentang boleh ataukah tidaknya. Sebagian ulama berpendapat boleh sholat di atas kendaraan dalam keadaan tidak safar. Nah, pendapat yang kuat, wallahu a'lam, pendapat jumhur ulama yang berpendapat bahwasanya sholat, dibolehkannya sholat di atas kendaraan itu ketika dalam keadaan safar saja, khusus. Dikarenakan dalil-dalil yang berkaitan dengan hal ini ketika dalam keadaan safar. Ya. Adapun selain dalam keadaan safar, tidak boleh sholat di atas kendaraan. Yang sunnah, apalagi yang wajib. Nah, yang wajib dalam keadaan safar ataupun bukan dalam keadaan safar, tidak boleh sholat di atas kendaraan. Kecuali dalam keadaan darurat. Ya. Di pesawat misalkan. Susah mau turun kemana. Nah, sementara waktu sholat mau habis. Dia ya, apa sholat di atas pesawat? Ya. Kalau di kereta api, kalau turun, ketinggalan. Ya. Jadi mengapa? Kalau darurat seperti itu. Tapi kalau memungkinkan, ya, kita bawa kendaraan atau naik bis di mana ada tempat untuk singgah, melaksanakan sholat. Nah, maka sholat. Ya, di bawah, tidak di atas kendaraan. Nah, jadi kalau sholat sunnah, boleh. Ya, di atas kendaraan ketika safar. Darurat ataupun tidak darurat. Jadi kalau dalam sholat wajib, tidak boleh sholat di atas kendaraan. Dalam keadaan mukim atau dalam keadaan safar. Kecuali dalam keadaan darurat. Wallahu a'lam. Nah. Ini di antara masalah-masalah yang berkaitan dengan istiqbal kiblat. Wali hadis, berdasarkan hadis, idza qumta ila shalah fasbighil wudu tsumma istaqbil qiblah. Apabila engkau hendak melaksanakan salat, sempurnakan wudu kemudian mengarahkanlah ke arah kiblat. Menghadaplah ke arah kiblat. Ini merupakan dalil yang menunjukkan menghadap ke arah kiblat termasuk di antara syarat sahnya salat. Baik. Insyaallah nanti kita masuk syarat yang terakhir. Yang kesembilan pada pertemuan yang lain. Wa ilahuna alhamdulillah. Subhanallah bihamdik. Asyadu an la ilaha ila anta astagfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.